Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kaum danu sadayana, alhamdulillah dina kasempetan ieu urang sadayana masih tiasa patepang dina acara pangaosan fikih anu sapertos biasana pangaosan ieu disiarkeun ku radio Himmah FM anu dipancarkeun langsung di studio Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah dina pangaosan anu dilaksanakeun setiap Salasa sonten ieu urang tos ngabahas beberapa pasal di antara masalah toharoh. Ya, insya Allah dina kesempatan ieu urang raskeun hanca urang anu katunda ti minggu kapungkur nyata masih masalah ngabahas permasalahan-permasalahan hukum-hukum atau pasunahan-pasunahan anu bersangkutan sareng wudu. Sapertos anu di pelajari tina minggu kapungkur nyata urang tos mempelajari masalah rukun-rukun wudu disebatkeun dina minggu kapungkur yen ari rukun-rukun wudu teh nyata aya genep perkara anu kahiji niat, anu kadua ngabasuh pamente, katilu ngabasuh dua panangan, anu kaopatna ngusap rambut atau kulit sirah atau rambut, anu kalima nyaeta ngawasuh dua sampean dugi ka keuneung dugi ka mata kaki, anu kagenepna tartib. Nah eta anu disebat rukun-rukun wudu ini. Nah, wajib ku urang dipidamel supaya wudu urang sah. Wudu selain tina ngawengku kana rukun tina sabagian rukun wudu teh aya anu disebatna ruhsah. Ari ruhsah teh naon? Nyata karinganan. Karinganan ti Allah Subhanahu wa taala ka para makhlukna bisi dina hiji waktos nyata hiji mah nyata jalmi teh nuju teu tiasa ngalaksanakeun eta rukun maka aya gantina. Salah sahiji ruhsohna nyata karinganan dina wudu teh nyata di antarana ngusap khuf gagantina ngawasuh dua sampean. Naon ari khuf teh atuh? Ari khuf teh nya lamun dicek bahasa urang mah meureun jigana sapatu nya, jigana sapatu gitu. Langkuh deket kana sapatu, har syaratna dina khuf mah ieu teh pertama ulah nyerep cai nya. Ulah nyerep cai bahan tina kulit atawa tina kalep jeung ulah carang jadi ulah tepikeun ka nyerep cai nya. Beda sapatu mah kon ka aya dia nu dina lamak bahana atawa dina naon wae terus aya sok aya serelekan atawa ada aya talian ieu mah hukum teh aya. Jadi bahana tina bahan misalkan kulit atawa kalep nya ari rupana kaos kaki disulubungkeun lain-lain seperti sapatu pake serelek atau pake talinya. Eta namina khuf. Nah, Biasana huf teh dianggo ku jalmi atau dianggo ku penduduk-penduduk anu iya na nanti anu daerah na cuaca na di daerah manehna iya ekstrim mun musim dingin teh ya musim tiris pisan kadangkala nanti sok keluar salju hujan salju tah biasana lamun musim gitu ya musim dingin gitu kita sok marake nun dinamian eta khuf ya seperti di dieu ya, sebagian jalmi upami musim dingin ya misalkan di wilayah pagunungan Hadramut sareng sakitarna ya upami musim dingin nah abdi ge biasana kapungkur sok ngangge eta teh khuf teh nah huf teh kenaun atau kagunaan huf teh nyaita supaya kan arif musim dingin kan nanti sok saking ku tiisna nya saking ku tiisna da dampal teh dampal sampean teh upami nginjek upami ngayakin ke tanah teh tapi kan karasa kos nincak es nya tanah oge saking ku tiisna maka kuk itu biasana sok ngangge huf. Huf teh sana sendal. Nah, upami ngangge sendal, huf mah di jero sendal. Ya, di jero sendal. Nah, kumargi kitu eta huf teh kagunaanna jakeur ngajaga dampal sampean tina tiis nya. Maka Allah Subhanahu wa taala ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala ka para makhlukna ieu masihan anu namina rukhsah karinganan tina masalah wudu nya eta lamun saurang jalmi nya nuju ngangge khuf hadas nya hitut atawa naon bae nu sabab-sababna hadas sapertos insyaallah bade diterangkeun di payun nah datang ae waktu salat berarti kedah wudu. Nah, wudu teh kulantaran upami ayeuna kan huf teh dipake teh supaya ngajaga ulah kena cai, ulah kena tiis. Nah, kumaha ieu lamun dibuka tiris? Ya, mun dibuka tiris. Nya dikasih karinganan, dipasian karinganan, dipasian rusuh. Nya eta upami jalmi anu ngangge huf teras wudu dikasih karinganan tekedah dicopot hukna tehnya tegadah dicopot tetapi cukupnya gaganti tina ngawasuh dua sampean teh cukup ngusap kana eta hub anu dianggo teh eta namina ruhsohnya karinganan tapi karinganan ieu henteu sambarangan sambarangan tiasa dilaksanakeun. Ini aya syarat-syaratna anu kedah terpenuhi dina masalah rukhsah ngusap kana khuf ieu. Anapun ari syaratna eta, anu pertama nyaeta syarat khufna. Khufna teh kedah terbuat nya dijieunna teh kedah tina bahan anu teu tiasa nyerep cai. Sok sanaos bahan teh eta teh naon teh disebutna ngalangkang naon teh seperti misalkan plastiknya plastik amun kandel kira-kira teu soeknya tiasa dijieun ieu kan seueur ayeuna mah naon teh plastik nu naon teh sendal-sendal plastik tapi warnana naon teh ngalangkang kitu bodas jadi kulit teh katingali. Tina naon anu penting mah bahana khuf teh henteu nyerep cai nya gitu. Tadina bahana. Anu kadua an bersangkutan kene sarang khuf eta tiasa soteh eta ruhsah teh dilaksanakeun, karinganan teh dilaksanakeun upami khufna teh eta nutupan dugi ka keuneung nya, dugi ka mata kaki Jadi upami hukna kesepertos iya mah sepertos sapatunya, sapatu pendek sapatu mah kan taranutupannya, taranutupan karena nanti mata kaki eta mah teu meunang. Teu kenging ngalaksanakeun ieu rukhsah sabab teu kacumponan syaratna khub teh. Jadi aya dua syaratna khubnya, anu syaratna ieu rukhsah teh anu nyangkut kana khub, khub teh kudu naon teh terbuat tina bahan anu kuat, anu kira-kira biasa dipake ka mana-mana nya. Sarang teh nyerep cai, anu kadua khub teh kedah nutupan mahalal fardi nyeni nutupan anu wajib di nanti diwasuh tina sampean urang nyeta didampal dugi ka mata kaki. Eta syarat anu nyangkut kana khub. Anu kadua syarat anu nyangkut kana pamakeanana. Jadi teu sambarangan jalmi ngangge khub tiasa kenging karingenan ieu rukhsah ieu. Naon atuh syaratna teh? Nyeta nu kahiji syaratna teh kedah ngangge teh ngangge ieu khub teh kedah santosna beres susuci. Santosna beres susuci. Jadi misalkan nya lamun urang hoyong ngagunakeun rukhsah ieu karingenan, berarti carana kieu tah ngangge khub teh mulai pertamanya ngawitan ngangge khub teh ieu kedah urang saentos rengse wudu. Saentos rengse wudu artina entos beres, entos sampurna susucina nembe ngangge khub. Anapun upami misalkan kieu pas wudu teh terakhirnya ngawasu panangan sampean nu kanan heula terus beres ngawasu teh langsung dilebetkeun khub teh diangge, eta teu meunang. Kedah ngangge khub teh kedah tos sampurna na sampurna susuci. Anapon upami ngangge na teh teu acan sampurna susuci atawa dina kaayaan hadas maka teu meunang ngagunakeun rukhsah ieu nya. Jadi eta syarat anu kadua anu bersangkutan sarang pemakeanana. Oge syarat nu salajengna anu bersangkutan sarang pemakean nyaeta khub ieu tiasa atawa ngusap kana khub ieu tiasa ngajantenkeun gaganti tina ngawasuh dua sampean tina masalah wudu unggul. Anapon ari tina masalah adus mah masalah mandi junub nya ieu teu tiasa khub teh ngagantikeun ngawasuh dua sampean terus diusap teu tiasa nya. Jadi upami misalkan jalmi nganggo khub nya terus junub we duka sababna manaon we cama ya nu penting junub. Ah cenah kan ieu mah ngangge khub kan aya rukhsah cenah cukup we pas pas mandi ah ieu mandi teh ieu we naon teh dina bak cenah teuleum ari sampeana dikaluhurkeun supaya ulah baseuh cenah nya ah khub ieu terus diusap we khubna eta teu kenging nya kumargi karingenan atawa rukhsah ngusap kana hukmah khusus ngajantenkeun gaganti tina ngawasuh dua sampean sanes gaganti tina ngawasuh dua sampean tina wudu unggul sanes gaganti ngawasuh anggota badan atau dua sampean tina mandi wajibnya atau adus. Nah, eta syarat-syarat anu kedah dipenuhi supados urang tiasa ngamalkeun karengenan atau rukhsah mashul khuf nyeta ngusap kana dua khuf. Teh urang ayeuna tos selesai, tos sanya terang yen di antara nak permasalahan anu nyangkut karena wudhu teh nyata di dinya aya nu namina ruhsa atau karingenan upami jalmi anu ngangge huf tekedah dicopot hufna nuju nanti ngawasuh dua sampean tetapi cukup diusap karena hufna usap cah cara ngusapna kumaha atuh cara ngusapna nya cukup diusap teh luhurna wungkulnya cukup diusap teh luhurna wungkulnya teh luhur wungkul jadi kok tonggongna tonggong ieu tonggong nanti dampal tonggong nanti ieu kaki tonggongna eta cukup diusap ku tonggongna wungkul sareng cara ngusapna anu langung afdol ngusapna teh ieu teh panaku kan usapna ku panangannya jadi panangan dibaseuhan heula teras diusapkan, nah, cara ngusapna panangan nate, ya jari jina, ya, jari dinya kudu direnggangkan, ulah renggang ting, tapi sedengannya, sedengan tah direnggangkan, pek we diusapkan, set, sakali ungkulnya, tekedah dua kali, tekedah tilu kali, sakali ungkul. Eta cara ngusapna. Teras masalah ruhsoh iya, untuk salaminanya, aya batas waktu na. Kumargi ieu kan namina oge ruhsohnya. Ari ruhsoh teh tadi kurang mun diterjemahkeun mah nyaeta karinganan. Nya ari karinganan mah santu salami na atuh kan nya. Karinganan teh di samping kudu aya kudu memenuhi syaratna oge kedah aya batas waktuna. Kumargi upami teu di waktu mah sanes oge karinganan atuh nya. Na karinganan iya atau rusuh iya ayat batas waktu. Nah, ngenaan batas waktu na iya, iya dibagi dua. Upami jalmi anu ngangge hub teh nyata jalmi anu henteu nuju liliaran ya, henteu nuju liliaran ayat di bumi. Tama ngangge hub so teh, sanes ngangge lempangan iya mah pedah wae cina tiis pisan ya. Pedahwe tiis pisan sanes kangge leumpangan eta upami jalmi anu ngalaksanakeun ruksa atau karinganan ngusapkeun akhub teh nuju di bumi henteu nuju leumpangan neje liliaran maka eta karinganan teh batas waktuna ngan ukur sadinten sawengi nya ngan ukur sadinten sawengi maksudna batas waktu iya, upami entos nya entos ngusap karena hub dinasadin ten sawengi maka upami bade wudu deui nya eta teu tiasa ngusap tetapi kedah dibuka heula hubna teras di nanti diwasuh deui sampeanana upami entos diwasuh deui kitu tiasa mulai deui di awal deui nyata ngagunakeun ruhsah dugi ka enjing deui sadinten saungi nah kitu deui diulangi deui dibasuh deui nya sampai anak kin diperpanjang deui waktu ruhsahna kitu maksudna anapun upami jalmi anu ngangge hub teh upami anjeunna nuju liliaranna nuju leumpangan ka mana wae eta mah asalna liliaranna anu naon teh anu halalnya lain liliaran maksiat nya liliaran anu diharamkeun eta mah amun liliaranna mah cenah rek nganjang tah teu meunang eta mah teu meunang sanajan nganjangnya jauh cenah ieu urang Bandung ya boga ka Bogor teh di Surabaya cenah rek nganjang ieu cuman iya cina kulantaran iya naik kereta eksekutif iya cina eksekutif kan pakai AC tiris cina makai wehub ah di jalan teh kulantaran nganjang teh santri ngerti karena masalah huruf so segala cina ah orang mah wudu teh teu dibuka dah hub teh orang diusap we cina teu tekenginya tekenging kulantaran naon kulantaran iya nanti kun lantaran leuleumpangan anak atau safarna nya mun istilah santri mah ieu teh safarna lain safar mubah nya lain safar anu dibenerkeun ku syariat nganjang teu meunang nah nganjang teu meunang bubogohan teu meunang nah mentakan lamun aya santri nya Mun aya santri rek nganjang ka bogoh sanajan sakitu jauhna nya eta santri teh eta teu meunang ngalaksanakeun ruhsah nya. Teu meunang ngosor salat, teu meunang ngusap kana naon teh kana khuf, teu meunang ngajama salat kunaon margia kumargi eta safarna atau liliarana liliaran maksiat. Kumargi ari ruhsah mah ari karingenan mah henteu meunang digunakeun ku jalma anu nuju maksiat nya. Eta upami anu leleumpangan nya, upami leleumpanganna maka waktu ruhsahna teh waktu karingenanna teh panjang nya. Dugi ka 3 dinten 3 wengi. Nah, upami tos dugi kana waktosna, seep waktosna 3 dinten 3 wengi. Kumaha Pak Ustad? Abdi bade ieu deui. Hoyong ieu keun ruhsah meunah ieu cenah. Abdi haneut geuning, angge ieu haneut geuning teu tiis cenah. Jeung aman teu sieun ku cucuk teu kunaon cenah. Tiasa diperpanjang. Har syaratna upami tos seep nya, tos seep waktuna 3 dinten 3 wengi buka heula. Dibuka teras wudu, wudu secara sampurna maksudna di wasuh dua sampean anak teras santos rengse wudu sampurna wuduna diangge deui khufna nya diangge deui khufna maka eta tiasa timimpi harita diperpanjang ruhsohna dugi ka 3 dinten 3 wengi deui kitu nya teras eta masalah khufnya masalah ruhsoh atawa karinganan karinganan nanti anu menyangkut karena masalah wudu diantaranya eta maskul khuf atau ngusap dua sapatu dua khuf gak ganti tina ngawasuh dua sampean. Alhamdulillah tos beresnya masalah karinganan. Anu salajengna perkara-perkara atau hukum-hukum anu menyangkut sarang wudu teh, anu menyangkut kana wudu teh nyaeta masalah pasunahan, masalah pasunatan, anu mana masalah pasunatan ieu nya dihanjakeulkeun pisan makin dieu jalmi teh ongkoh cenah ari saurna mah, saurna cenah seueur nu ngomong ayeuna masalah belajar teh makin gampang nya. Belajar makin gampang soalna buku ayeuna mah di mana-mana aya nya ustad saabreg-abreg boh ustad anu mondok di Indonesia ustad anu belajar di luar negeri seueur pisan har katingalina teh masalah amaliahna nya ayeuna makin surut nya makin surut. Abdi inget nya kamari nuju nganjang ke Indonesia nya sejarah ke Indonesia nya aya sareng sahiji rerencangan gitu rencangan anjeuna nuju naon teh ngawulang di TK ngawulang di TK atau hiji pengalaman ya pengalaman singkuring nya ulah nyarioskeun sajen lah pengalaman singkuring we saterang simkuring nya nuju simkuring alit keneh nuju di bumi keneh nya kulantaran bumi abdi mah kapungkur di naon teh di singkur di kampung pisan nya di kampung Baulisung. Da ari pagawean barudak jaman kapungkur mah teu aya deui har sakola uih sakola meureun anu ngangon-ngangon nya anu ngangon sapi anu ngangon embe na anu teu gaduh sasatoan mah anu kabeneran orang tua na aya artos mah biasana sakola agama nya sakola agama tas lohor teh dugi ka asar nya asar nu sakola agama uih anu tak ngangon nya uih tah rek magrib teh biasana kumpul di masjid pupujian nya pupujian tas pupujian salat berjamaah tas kitu ngaos ka Pak Ustad di kampung anu ngaos alip-alipan, anu ngaos nya juz ama, anu ngaos Qur'anna, anu ngaos kitabna, kitab fikihna, kitab nahuna, eta kapungkur. Kapungkur mah kitu nya kahirupan di kampung teh. Seueur pisan. Dugikeun nya ka barudak SD di kapungkur mah nya eta teh seueur nu tos hafal juz ama nya, anu tos hafal komo ari anu biasa diaos mah Yasin nya, wiridan-wiridan harapaleun kapungkur mah da. Umurang kali Yuswa 10 tahun, 12 tahun teh tos rengse maca Quran rengse kawan lancar sareng tajwidna. Komode doa-doa mah, doa-doa, doa wudu nya, doa sare, doa bade dahar, doa doa seueur-seueur pisan, doa-doa anu diajarkeun ku para ustadnya kumpul. Nah, eta kaayaan teh ku abdi ditalitenan nya. Kapungkur ku abdi dibandingkeun. Abdi saantosna rengse S1 nya sarjana pas uih ka Indonesia teh ngajar. Ngajar nya ari ngajarna mah ari nu diajar ari namina mah mahasiswa, mahasiswi nya sanes mahasiswa. Da di putri nya abdi. Ngajar teh di putri mahasiswi. Kalarasan ngajar teh da rada luhur. Da cek batur maka abdi kan lulusan luar negeri atuh. Urang ngajarna teh kedah luhur cenah. Padahal mah sami we mada lulusan luar negeri, lulusan nu mana nu penting mada naon teh sanes luar negeri na nu penting mah ilmu na nya. Sing di luar negeri ge anu teu belajar mada teh tiasa naon seueur. Nya kitu. Nya alhamdulillah meureun abdi di luar negeri dipercaya meureun tah aya ngajarna nu luhur cenah. Ngajar nu mahasiswi we cenah. Prak ngajar teh di harita pas fikihnya, fikih teh pas nincak karena pas sunahan wudu. Ah ku abdi teh ngajajal hayang terang. Nah ari mahasiswa jaman ayeuna alus mana jeung barudak SD jaman baheula. Kobra jajal we ari teh teh jigana abdi diajar ku abdi teh karena 40-an mah aya meureun sakelasnya. Atuh kurang langkung lah 30-40 meureun. Ku abdi dijajal pas nanti pas nginjak karena pembahasan pasunahan wudu ku abdi ditaros saurang-saurang sok saha anu apal doa-doana wudu nya di dugi di nanti di kawitan dugi ka akhir karengsena dah tu abdi mendingan gebeg pisan hari tetehnya si horeng teh ayeuna anu ngaranna lembaga pendidikan eh paluhur-luhur teh paluhur-luhur ngaran wungkul nya da abdi ngamening agebag tina sakitu seueurna murid-murid abdi anu rata-rata umurna tos umur 17 tahun dugi ka 20 tahunan nya teu aya nu apal doa wudu kecuali ayat 3 urang mun telepat mah 3 duka 4 pokona teu dugi langkung kana 4 urang atawa 5 urang teu mun telepat mah 2 atawa 3 wungkul nya eta ieu naon teh kajadian atawa bukti nyata anu fakta anu ku urang kedah dijadikeun pelajaran yen umat Islam teh makin dieu makin mentingkeun kana cangkang wungkul tapi ari eusi nama dijauhan ditinggalkeunnya seueur eusi-eusi akhlakul karimah atau sunah-sunah atau adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seueur pisan anu tos ditinggalkeun kitunya. Eta contohnya kumargi kitu urang ngaina sareng-sareng sadayana ngeling-ngelingnya inget-inget karena ieu pasunahan-pasunahan mudah-mudahan urang nya tiasa ngamalkeunana kangge urang diri urang sadayana oge insyaallah mudah-mudahan urang dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala tiasa nyebarkeun pasunahan-pasunahan ieu ka terutama ka keluargana, ka keluarga urang sadayana, ka para putra putri saderek sadayana, oge para ustadnya, ka jamaah pangajianana tuh kedah digiatkeun deui nya, kedah digiatkeun deui. Sabab ieu nanti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pasunahan-pasunahan boh anu mangrupa zikir atau boh anu mangrupa padamelan ieu penting pisan ku urang sebagai umat Islam. Kedah di mumulenya, kedah di hirup kendai, kedah di nanti rame kendainya, terutama ka iya nanti ka para ibu para bapak ulah murang kali teh ulah di paraban TV wae atunya sakali-kali atau dikirimkan ka Pak Ustad atau dikirimkan ka musola supaya terangnya sahari Nabi na kumaha sifatna gitunya. Nyata di antaranya di dia pasunahan wudu teh diantara anak anu pangmimitinya nyaeta bismillahnya. Sabab sapertos dijelaskeun kapungkur tina kawitan ieu pangaosan teh nyaeta diriwayatkeun oleh aya hiji hadis anu diriwayatkeun nyaeta anu unina kieu kulu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Anu pihartuseunana kurang langkung nyaeta satiap-tiap perkara anu penting nya anu penting menurut agama la yubda'u fi bismillah anu teu dimimitian ku bismillah bahwa akta umaka eta perkara teh kurang barokah kurang sampurna. Aku margi kitu para ulama ningali kana eta hadis nya maka disunahkeun yang ditarik kesimpulan tina eta hadis disunahkeun tina wudu teh nyaeta samemeh naon-naon oge disunatkeun ngawas bismillahirrahmanirrahim. Kumargi kan wudu teh ibadahnya bahkan ibadah nu penting pisan soalna kunaon soalna dina salah sahiji syarat sahna salat teh nyaeta kedah suci ari suci teh kedah ngangge wudu berarti teu sah salatna upami urang teu sah wudu na berarti wudu teh nyaeta ibadah anu penting pisan kumargi kitu kulantaran eta wudu teh perkara anu penting tina agama maka sae pisan nya langkung utami pisan upami dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim supaya langkung barokah eta anu pertama nya. Anu kadua nya eta anu termasuk perkara-perkara atau padamelan anu disunatkeun dina wudu teh nyaeta ngawasuh dua naon teh dua dampalengeun nya ngawasuh dua dampalengeun jadi bismillah memintian ngawasuh teh tah bismillahirrahmanirrahim bari ngawasuh dua dampal panangan nya dua dampal panangan sareng sambil maos doana. Doana naon atuh Pak Ustaz? Nyaeta doa anu dianjurkeun nya, anu dianjurkeun nuju ngawasuh dua panangan teh, dua dampal panangan teh nyaeta ieu nya ngawasuhna nanti doana teh Allahumma ihfaz yadaya min ma'asika kulliha. Nyaeta doa anu dianjurkeun ku para ulama nuju ngawasuh dua panangan, iya dua dampal panangan. Jadi praktekna kieu berarti nya sok ngawasuh misalkan upami urang wuduna teh dina keran nya, keran pas dicor teh diacai nyurlukna kena dua dampal panangan baru diusap teh nya bismillah Allahumma ini a'udzubika Allahumma ihfaz yadaya mimma asika kulliha anu pihartuseunana Allahumma nyunun Gusti ihfaz mugi Gusti ngajaga yadaya kana dua pandangan abdi mimma asika tina sadaya maksiat-maksiat ka Gusti kulliha sadayana eta hartina nya doa. Penting orang kedah terang hatinya ge supaya langkung husunya supaya langkung husu upami ngadoa teh. Ta pasunatan anu kadua. Ari pasunatan anu katilu nya eta almadmadatu. Pasunatan anu katilu nya eta kekemu. kekemu, aringan kekemu, ya kekemu. Ngasupkeun cai karena mulutnya, karena ya teras dikumur-kumurnya, dikumur-kumur, teras dikaluarkeun deui. Eta kekemu naminanya. Eta kekemu. Ya aya doana oge nya. Doana, kumaha atuh doana nya eta? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Eta doa anu dianjurkeun ku para ulama nuju kekemu nya. Anu pihartoseunana kurang langkung, Allahumma nun Gusti, ini satu sanya-nya anak abi Allahumma Allahumma nun Gusti na Allahumma nun Gusti puntennya. Ya rada ieu nanti sisteudeun wae nya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya doa anu dianjurkeun nuju kekemu anu pihartosanana. Allahumma nun Gusti a'inni mugi-mugi Gusti dan nulungan ka abdi maparihan pitulung ka abdi ala zikrika supados karena zikir zikir teh ingat nyebut nyebut ka Gusti wa syukrika sareng tiasa bersyukur karena nikmat-nikmat Gusti. Nah, mungkin cikapkeun sakieu wae nya pangawasan dina dinten ieu, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun anu ku urang tos diaos dina dinten ieu. Mudah-mudahan sadayana bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.